Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhannasu taqullu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به وأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Barakallahu fikum ikhwan ahwat azakumullah. Alhamdulillah wa syukrillah ala nikmatillah. Kita lanjutkan kajian rutin kita dari serial kajian syarah al-aqidah al-wasithiyah. Nah, dan di awal kajian itu biasakan doa, doa dan doa. Ya Allah, Allahumma faqihna fi dinina. Allahumma faqihna fi dinina. Allahumma faqihna fi dinina. Karena sesungguhnya yang bisa memberikan kefahaman itu adalah Allah Azza wa Jalla, bukan ustadznya, bukan teman-temannya, dan bukan kitabnya, bahkan bukan tempatnya. Tapi Allah Azza wa Jalla yang memberikan kefahaman. Maka jangan pernah antum itu overestimate, terlalu berharap dengan manusia, terlalu berharap dengan ustadznya bisa membawakan pembawaan yang paling enak, paling nyaman. Ya. Gak ada yang seperti itu, Mas. Tidak ada idealnya dari sosok pengajar kita kecuali kita sendiri yang menjadi apa, Mas? Memotivasi diri kita. Karena semua pengajar itu hanya membantu saja. Ya. Nah, kita mulai lagi. Nah, tadi kita membahas tentang latensi, tidak ada pemisalan. Yani min ghairi tamtsilin, tanpa ada pemisalan. Artinya ini tentang asma wa sifat. Itu kita harus mengimani sifat-sifat dan nama-nama Allah Azza wa Jalla tanpa tamtsil. Wala tamtsil, tidak ada pemisalan. Fa ahlus sunnah yatabarra'una min tamtsilillahi Azza wa Jalla bi khalqihi. Ahlus sunnah wal jamaah itu berlepas diri dari memisalkan Allah Azza wa Jalla dengan makhluknya. La fi dhatihi, tidak juga di dalam zatnya Allah Azza wa Jalla, wala fi sifatihi, dan juga dalam sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Wa tamtsilu, tamtsil itu apa? Yaitu dzikru mumatsilin li syai'i. Penyebutan apa yang ditiru itu untuk sesuatu. Contohnya, wa bainahu wa bain at-taqyifi umumun wa khususun mutlaqun. Antara dia, antara tamsil dan antara taqyif. Taqyif itu pembagaimanaan. Kalau tamsil penserupamaan. Ini termasuk apa? Sudut pandangnya umum, khusus, begitupun mutlak. Nah, kenapa? Li'anna kulla mumatsalin mukayyifin. Mukayyafin, ya. Jadi setiap bentuk-bentuk, ya, yang pemisalan, yang dimisalkan, mumatsal di sini juga mukayyaf. Ini juga dibagaimanakan. Kalau itu dimisalkan, diperumpamakan, maka bisa berlaku juga untuk dibagaimanakan. Ya, walaisa kullu mukayyafin mumatsalan. Tidak setiap apa yang bisa dibagaimanakan itu bisa disemperumpamakan. Ini agak susah. Ada agak rumit. Tapi nanti habis ini ada contohnya. Lihat, li'anna at-taqyifa, karena pembagaimanaan. Kif itu berkata tentang apa, Mas? Bertanya tentang kaifa, bagaimana? Sebagaimana ketika antum apa? Datang terlambat. Mas, kaifal hal? Limada jita tata'akhir? Au jita muta'akhir? Ya. Anta muta'akhir ya, akhi. Ya. Akhi, gimana kabarnya? Kenapa antum datangnya terlambat? Ya, ditanya kabarnya. Ya, ini marid. Kelas. Karena anak sakit. Itu marid. Maridul qalb. Sakit hati. Nah, itu beda lagi. Ya. Nah, di situ penjelasan tentang hal ini. Li'anna taqyifa, taqyif jadi tahu mas? Tanya tentang bagaimana. Sebagaimana antum yang tahu mas, apa mas? Kaifal hal. Kaifa haluka? Haluka. Gimana kondisimu, keadaanmu, kabarmu. Ya. Makanya kalau orang-orang sana bahkan pakai lajah yang berbeda. Kaifa haluj? Haluj. Bukan haluk lagi tapi haluj. Ya. Nah. Susah nanti kalau dijelaskan. Itu namanya lajah. Ya. Kemudian li'anna taqyifa dzikru kaifiyati ghairi makrunatin bimumatsalin. Ya, penyebutan pembagaimanaan, ya, dzikru kaifiyatin, ya, dzikru kaifiyatin ghairi makrunatin, yang bukan, ya, makrunatin, yang disejajarkan, disandingkan, bimumatsilin, dengan apa yang diseumpamakan. Maksudnya gimana? Antum lihat di sini. Taqyif. Takhkir pembagaimanaan. Pembagaimanaan itu menyebutkan bagaimana, ya, pembagaimanaan kaifiyah tentang tata cara bagaimana tanpa menyandingkan dengan apa yang disupamakan. Paham? Nanti akan ada contohnya. Mithlu antakula, contohnya engkau mengatakan apa? Li qalamun kaifiyatuhu kada wa kada. Aku punya pulpoin, kolamun, pena, dan kaifiyatuhu, ya, kaifiyatuhu, maksudnya apa? Bagaimananya, ya, itu kada wa kada. Aku punya pulpoin, mereknya Parker, warnanya putih, ya, ketok larang, misalnya. Contohnya mas, ya, itu biasanya cuma anak pakai untuk tanda tangan, ya, jarang-jarang dipakai, hanya sebagai hiasan. Nek mbok-mbok pas butuh untuk tanda tangan, itu pakai Parker. Kalau pas biasanya pakainya yang seperti itu, ya, standar-standar saja. Yang tadi kadang neteskan tinta-tintanya kemana-mana. Ya, ke baju kemana itu belum pernah kejadian ya? Ya, bisa dicoba itu mas. Standar banget deh. Nah, jadi di sini aku punya ballpoint bentuknya kayak gini-gini. Apa ya? Bagaimana mengenalkan kolam pena itu kepada orang? Paham? Itu tentang tanya bagaimana. Nah, fa'in kurinat bi mumatsilin. Kalau itu kemudian disandingkan dengan apa yang ingin diperseumpamakan, ya, sorot tamsilan, maka ini menjadi tamsil. Misalnya apa? Antakula mislu an akula, contohnya aku mengatakan hadzal qalamu mislu hadzal qalami. Pena ini dengan pena ini sama. Kenapa? Karena ketika disandingkan dengan yang, ya, bimumasin, dengan apa yang sama di situ, maka di situ ada tamsilan, ada penserupamaan. Kayak misalnya, ya, di sini, misalnya apa ya? Oh, ini kacamata wis. kacamatanya sopo ini? Oh, nganu? Mason sama Mas Pam. Kacamatanya. Hampir mirip loh. Kacamatanya, Mas. Ya. Oh, sama Mas Ipung agak beda. Ya. Agak beda. Coba, Mas. Nah, tahu yang larang yang mana, Mas. Nggak akan dibedek, Mas. Nggak bercanda, Mas. Tapi ini mirip-mirip, Mas. Ya, mirip-miripnya kenapa? Karena ini membutuhkan badan yang tidak, ya seperti itulah. Ya, tidak akan mengatakan sesuatu yang nggak enak nantinya. Nanti Mas Pam, wah aku tunak gitu terus ya. Enggak, tenang Mas. Mason sudah biasa. Ya. Maksudnya di situ kaitannya dengan apa? Ketika dimisalkan kacamatanya Mas Pam sama kacamatanya Mas Sony sama. Mirip-mirip. Mirip-mirip dimisalkannya itu mirip. Kenapa? Ada faktor pembandingnya. Ada faktor pembandingnya. Ada kesamaan di situ. Warnanya hitam, kemudian agak tebel-tebel gimana gitu kan. Ya. Itu nah. Ini contoh. Ada penyandingannya. Kalau tamsil itu ada penyandingannya. Nah. Jadi mithlu, kata ada contoh mirip seperti ya. Li'anni dzakartu syai'an mumatsilan li syai'in. Karena aku menyebutkan sesuatu itu seperti mirip dengan sesuatu itu. Wa araftu hadzal qalama bidzikri mumatsilihi. Maka aku mengetahui pena ini dengan penyebutan apa yang semisalnya. Apa? Misalnya mereknya, pakai merek. Ini merek apa? Pilot. Yang singkayo pilot. Yang di sana juga pilot. Tapi warnanya biru. Nah, tapi bentuknya pilot ini sama pilot itu mirip. Ada tamsil di situ. Paham sampai sini? Itu namanya apa? Tamsil. Ya. Wa ahlus sunnati wal jama'ati, ya ahlus sunnah wal jama'ah, yuthbituna lillahi azza wa jalla sifat biduni mumatsilah. Ahlus sunnah wal jama'ah itu menetapkan bagi Allah azza wa jalla itu Allah azza wa jalla mempunyai sifat-sifat tanpa ada pemisalan. Ya, yaquluna, ya, yaquluna. Wes ini belum, Mas? Ayo. Terdeteksi. Allahumma barik. Nah. Itu anak tegur karena anak sayang ya, bukan anak tegur karena anak sengit. Ingat-ingat, Mas. Bahkan kalau misalnya antum sudah terbiasa seperti itu, nanti antum akan ditegur sama temannya biasa. Karena apa? Itu bagian perhatian dari kita. Dari itu bagian yang dicontohkan oleh Syekh Abdul Bari Hafidzallah. Beliau tidak pernah ada sesuatu pun yang salah yang ada di hadapannya kecuali ditegur. Tapi biasanya tegurnya tergantung orangnya. Ya, tapi tidak kemudian genep tokeono urip gede, terserah. Bukan seperti itu, Mas. Di kajian kita ini adalah kajian di mana kita saling memperhatikan. Ada yang salah, ada yang kurang, kita perbaiki. Ya, jadi jangan sampai ada baper-baperan, enggak perlu. Nah, barakallahu fikum. Kemudian lanjut lagi. Yaquluna, mereka katakan, innallaha azza jalla lahu hayatun wa laysat mithlu hayatina. Lahu ilmun wa laysa mithlu ilmina. Lahu basarun wa laysa mithlu basarina. Lahu wajhun wa laysa mithlu wujuhina. Lahu yadun wa laysat mithlu aydina. Wa hakadha jami'u sifati yaquluna inna Allah azza wa jalla la yumathilu khalquhu fima wasafa bihi nafsahu abadan. Walahum ala dhalika adillatun sam'iyyatun wa adillatun aqliyatun. Antum lihat di sini ahlu sunnah wal jamaah. Nah. Jadi kenapa disebutkan seperti ini mengatakan ahlu sunnah wal jamaah? Ada yang tahu mas? Kenapa bukan misalnya pak? Misalnya al muslimun. Kenapa disebutkan ahlu sunnah wal jamaah di situ mas? Ada yang tahu mas? Itu sesuatu loh. Kalau misalnya antum peka, antum faham, itu sesuatu banget loh. Karena kaitannya di situ berkaitan dengan apa mas? Iya. Nah, itu berkaitan dengan bahwasannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mendeklarasikan beliau adalah bagian dari Ahlu Sunnah wal Jamaah, bukan yang lainnya, bukan Syiah dan yang lainnya, kelompok-kelompok yang sesat, tidak. Tapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di sini menyebut dirinya sebagai Ahlu Sunnah wal Jamaah. Begitupun disebutkan di sini oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dan salahnya juga Ahlu Sunnah wal Jamaah. Apa maksudnya di sini? Jadi penyebutan Ahlu Sunnah itu ada maksudnya mas, bahwasanya kita itu berada di orang-orang yang senantiasa mencintai Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan orang-orang yang membenci Sunnah. Nah, makanya di sini Ahlu Sunnah wal Jamaati yuthbituna lillahi azza wa jalla sifati biduni mumasalah, tanpa ada apa yang dimisalkan. Yaquluna inna Allah azza wa jalla lahu hayatun wa laysat mithla hayatina, lahu ilmun wa laysa mithla ilmina, lahu basarun laysa mithla basarina, lahu wajhun wa laysa mithla wujuhina, wa lahu yadun laysat mithla aydina. Ini di sini jelaskan. Ahlu sunnah wal jamaah yusbituna lillahi. Mereka menetapkan bagi Allah azza wa jalla sifat biduni mumatsalah, tanpa ada yang diserumpamakan. Yaquluna, mereka ahlu sunnah wal jamaah mengatakan innallaha azza wa jalla lahu hayatun. Allah azza wa jalla itu punya hidup. Bagi Allah azza wa jalla itu ada kehidupan. Walaysat mithla hayatina, namun kehidupan Allah azza wa jalla, zatnya Allah azza wa jalla tidak sama dengan kehidupan kita. Ayat. Lahu ilmun, Allah azza wa jalla mempunyai ilmu. Walaysa mithla ilmina, namun ilmunya Allah azza wa jalla itu tidak sama dengan ilmunya kita. Kemudian juga lahu basarun, Allah azza wa jalla mempunyai penglihatan. Laisa mithla basarina, tapi tidak sama dengan penglihatan kita. Ya, penglihatan di antara antum ada yang pakai kacamata. Ada yang juga enggak pakai kacamata. Ada yang bentuknya pipi, ya, ada yang bulat. Ya, tapi ana belum pernah lihat ikhwan pakai bulatnya kayak orang Korea itu. Jadi bulatnya itu nutupi semua wajah itu. Itu apa enaknya pakai kacamata yang bulatnya nutupi wajah? Pernah lihat mas? Ya mungkin jarang-jarang itu sesuatu. Ya. Dan semoga Allah azza wajalla memberikan kesehatan kepada penglihatan kita mas. Maka semuanya itu harus disyukuri. Ya. Antum yang sekarang pakai kacamata jangan perparah lagi mas. Dengan cara apa? Membaca sambil duduk, sambil tiduran itu kan? Tidurian itu kan? Ayo. Nah, barakallahu fikum. Nah, ini yaquluna innallaha azza wajalla lahu hayatun. Allah azza wajalla mempunyai kehidupan, Allah azza wajalla mempunyai ilmu, tapi semuanya tidak sama dengan kita. Lahu basarun, punya penglihatan, tidak sama dengan penglihatan kita. Lahu wajhun, Allah azza wajalla mempunyai wajah, dan wajah Allah bukan ridhonya Allah azza wajalla. Ingat tuh, li ibtigha'i mardhatillah, li ibtigha'i wajhillah. Ini berbeda. Ridha itu adalah sifat perbuatannya Allah Azza wa Jalla. Sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah kaitannya dengan masyiah. Insya'a aqamahu wa insya'a azaghahu. Kalau Allah berkeinginan, maka Allah akan luruskan dia. Kalau Allah berkeinginan, dia akan sesat. Maka orang itu bukan kemudian, ini adalah takdir saya. Bukan. Belum-belum sudah mengatakan takdir. Ini belum terjadi kok. Antum mengatakan takdir saya. Antum tahu takdir antum. Gak bisa. Gak ada yang tahu takdir. Kecuali Allah Azza wa Jalla. Dan kalau sudah terjadi, baru ketahuan oleh kita. Nah. Nah. Lahu yadun wa laysat mithla aydina. Allah Azza wa Jalla mempunyai tangan tapi tidak sama dengan tangan kita. Wa hakada jami'us sifat. Ya. Ana ingatkan ya pada ummahat yang mencintai anak-anak kecil, jangan pernah bawa permen ya. Permen buat anak-anak kecil tidak sehat. Apalagi permen yang ada warna-warnanya itu membuat batuk. Nasallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Azza wa Jalla menjaga anak-anak kita dari yang demikian. Barakallahu fikum. Nah. Sebelum Anda lupa. Ya, Anda sampaikan ini biar antum juga paham. Jangan memanjakan anak dengan permen atau warna-warna dan yang lainnya itu bisa memacu batuk. Ya. Terkadang kita sudah melerai, sudah membiasakan anak-anak kita seperti itu. Tahu-tahu ada yang bawain. Dapat dari mana? Itu teman. Teman dari mana? Itu uminya. Lah. Dengan keinginan baik. Maka terjadi apa? Kami muridin khair lan yusibau. Berapa banyak orang menginginkan kebaikan tapi enggak dapat itu, Mas. Enggak dapat kebaikan itu. Nah. Lanjut lagi, Mas. Wa hakadha jami'us sifat, yang demikian ini dalam seluruh sifat Allah Azza wa Jalla berlaku demikian. Yaquluna inna Allah Azza wa Jalla la yumatsilu khalqahu fi ma wasafa bi nafsihi abadan. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla itu tidak bisa dimiripkan dengan khalqahu, dengan makhluknya, dengan ciptaannya. Bima wasafa bihi nafsahu abadan, dengan apa yang Allah sifatkan untuk dirinya selama-lamanya. Iya. Walahum ala dzalika adillatun sam'iyyatun wa adillatun aqliyatun. Yang demikian bagi mereka, bagi ahlu sunnah wal jamaah, itu mempunyai dalil-dalil sam'iyyah. Dalil-dalil sam'iyyah itu adalah dalil-dalil apa? Al-Quran dan Sunnah, ayat dan hadis. Sedangkan akliyah, logika. Sekarang yang pertama, al-adillatu sam'iyyatu. Yang pertama, al-adillatu sam'iyyatu. Dalil sam'iyyah. Tanqasimu ila kismaini. Tanqasimu ila kismaini. Ini terbagi menjadi dua. Khabarun. Ya. Jadi ini tanqasimu ila kismaini, khabarun wa talabun. Adillah sam'iyyah. Ini apa, Mas? Adillah sam'iyyah. Terbagi menjadi dua. Yaitu apa? Ada khabarun, ada talabun. Ada khabar, ada talab. Talab itu permintaan. Khabar itu berita, info. Ya, telah diinfokan, Mas Sulis telah datang. Nah, ini khabar. Nah, ya. Gak perlu dandang dong. Lihat spion aja udah lihat toh, Mas. Antum kok yang gak tahu aja. Yang bisa retret itu loh, Mas. Allahumma barik. Nah. Ya. Ya, retret kanan. Oh, Rian sudah datang, alhamdulillah. Ini juga bagian dari apa, Mas? Bagian dari kepedulian. Ya. Barakallahu fikum. Faminal khair, faminal khabari, qauluhu ta'ala, yang termasuk khabar di sini, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang semisal dengan Allah sesuatu apapun. Tidak ada yang serupa dengan Allah azza wajalla. Tidak ada, Mas. Bahkan antum, Mas. Ini ada satu Zakaria badan gede dan Zakaria satu badan yang pas-pasan. Nah, tidak mengatakan kecil loh, Mas. Oh, kuat loh beliau, Allah mabarik. Ya. Nah. Ada dua Zakaria di sini. Ya. Enggak tahu panggilannya apa, Zak-zak atau Zak 1, Zak 2. Ya. Tapi Allah Azza wa Jalla menciptakan dua Zakaria ini enggak sama, Mas. Sifatnya, perawakannya, ya. Mesemnya beda, kacamatane beda, pecine beda, ya. Semuanya beda. Ini menunjukkan apa, Mas? Zakaria itu makhluk yang unik, enggak ada samanya. Ustaz wajahnya kayak mirip yang sono. Ini mirip, Mas. Enggak sama, enggak ada yang sama dengan anak. Enggak ada, Mas. Mirip ada. Nampak sama nyata beda, Mas. Kayak dulu. Kalau zaman-zaman angkatan ana ya masih menangani itu tentang nampak sama nyata beda. Ada dua gambar jadiin satu. Nanti akan ada titik perbedaannya, ya. Itu dulu melatih kejelian. Tapi itu habisin waktu, ya. Ya. Tapi ada orang yang seneng nyarinya kayak gitu. Allah musta'an. Ya. Kalau sudah dapat semua, puas. Tapi habis itu, ngapain? Ya. Allah musta'an. Nah. Seperti itu, Mas. Sekarang ini khabarnya itu adalah tentang ayat di Asy-Syura ayat 1. Fal ayatu fiha, ya. Ayat di situ adalah nafyun sharihun litamthili. Ya. Jadi ayat laisa kamitslihi syai'un di sini adalah ayat di dalamnya adalah nafyun sharihun, nafyun peniadaan, Mas. Sharihun yang jelas. Litamthili. Ya, peniadaan yang jelas untuk tamsil, untuk penserupamaan. Enggak ada yang sama. Coba Mas Sulis. Ya. Nama Sulis itu banyak. Bambang Sulis. Yanto. Ya. Satunya Arif Sulis. Ya. Sulis yang lainnya. Tapi enggak ada yang Sulis macam beliau, enggak ada. Paham ya? Ya. Sama, ini Rizal ini juga unik, ya, nggak ada yang sebanding dengan beliau, Mas Sony apalagi, karena merek yang lainnya udah kalah, Allah Maha Barik, ya, ini, ya tenang Mas, tenang, ya menyebut antum itu sesuatu, Mas, marketing banget ya, nah, jadi tidak ada di situ nafyun sharihun, peniadaannya jelas. Wa qulhu, ya. Di sini hal ta'lamu lahu samia. Allah azza wajalla berfirman, apakah engkau tahu bagi Allah itu ada yang sebanding? Ya, yang sama enggak ada. Di surat Maryam 65. Fa in hadza wa in kana insya'an. Meskipun ini hanya sebagai bentuk insya, tulisan, karangan, ya. Lakinnahu bimana al-khabar. Namun ini bimana khabar. Info. Bimana apa? Khabar. Khabar apa? Berita. Kabar. Makanya kalau Indonesia khok jadi k. Ya. Ini lucu di sini. Khabar menjadi kabar. Bagaimana khabarnya? Wah, susah banget. Bagaimana khabarnya, Mas? Ya, khabarnya marfu, Mas, gitu. Sebutkan kaifal hal. Ya. Hal mansub mulu piye. Ya. Mansub. Nah, lam sta. Ini contoh yang kadang sangat susah untuk berbicara dengan orang-orang model seperti ini. Nah, li'annahu istifham bima'na nafi. Karena di sini ketika dikatakan hal di sini, apakah ada yang sama dengan Allah Azza wa Jal? Tentu jelas tidak sama. Tapi mengatakannya dengan istifham, dengan tanda tanya. Bima'na nafi. Istifhamnya bima'na nafi. Kayak misalnya, emang ada kopi yang lebih enak dari ini? Ya itu kan? Pertanyaan tapi itu menafikan kopi yang lainnya. Ya adanya di kajian kita ya ini alhamdulillah. Gak ada kopi yang lainnya mas. Dan dilarang kopi yang lainnya asalnya. Ya. Maka dinafikan itu dengan pertanyaan tadi. Ya. Paham sama di sini? Hal. Nah. Walam yakun lahu kufuan ahad. Walam yakun lahu. Tidak ada bagi Allah kufuan ahad. Ya, seorang pun yang sebanding. Kufu, sekufu. Ya, sebanding. Makanya misalnya, buat cari apa jodoh yang sekufu. Kufuan ahad. Gak ada seperti itu mas. Kufu itu adalah sekufu itu yang roji adalah se-Islam. Yang lebih roji adalah semanhaj. Bukan semanhaj mas. Semanhaj. Pola pikir dalam mendalami agama ini sama. Gak nyeleneh-nyeleneh. Kalau yang nyeleneh, dinikahin sama yang gak nyeleneh. Akhirnya nyeleneh semuanya. Allah musta'an. Nasallahu alaihi wasallam. Ingat itu mas. Kayak misalnya antum nikah dengan wanita yang pengennya make up-an. Oh, sak penting ana mensyukuri nikmat Allah kok. Enggak boleh. Itu susah mas. Angel tuturane. Model yang seperti itu antum yang salah milih. Itu harusnya dari awal doa dulu mas. Sebelum milih itu doa. Kalau sudah terhasil gimana Ustaz? Ya doa terus. Antum yang sabar. Antum yang ya sudah dinasihati kok. Sudah terlanjur seperti itu. Dan takdir Allah Azza Jalla pasti yang terbaik. Kalau memang itu jodohnya antum, maka semoga Allah Azza Jalla menjadikan itu menjadi baik. Yang jelas adalah seseorang itu pasti berubah. Gak akan semisal itu terus menerus. Ya. Misalnya rusak terus menerus. Wah aku kok ngene wis kebien gawan bayi. Ah ndak iya ngapusi. Sama itu. Ada yang mengatakan seperti ini belakang ini. Sama mengatakan seperti itu. Mas, apa? Mbok salat. Wah, orang duwe dosa kok kon salat. Ya. Enggak punya dosa disuruh salat. Allah musta'an. Itu bisa ngomongan seperti itu karena kejahilan. Lanjut lagi, Mas. Nah, jadi di sini fahadi kulluha tadullu ala nafsil mumasalati. Ini semuanya menunjukkan pada peniadaan apa yang dimisalkan. Apa yang dimisalnya yang udah enggak ada, Mas. Enggak bisa dimisalkan itu. Wahya kulluha khabariyatun. Seluruhnya adalah pengabaran. Tapi bisa meniadakan kayak tadi, Mas. Kemudian kalau tadi apa mas? Ada khabar. Ya, ini yang pertama. Sekarang ini yang kedua. Talab. At-talabu. Faqala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, fala taj'alu lillahi andada. Maka jangan jadikan oleh kalian bagi Allah Azza wa Jalla itu andada. Sekutu-sekutu. Tandingan-tandingan. Ya. Di surat Al-Baqarah ayat 22. Ini. Ya. Ai maksudnya di sini yaitu ai nudara'u ya nudara'u ya nudara'a di sini ya ai karena ai nudara'a mumatsilina ya nah mumatsilina ini juga mumatsilin Ya, itu memasilin juga bisaud. Kalau ditanya enggak ngerti artinya apa? Allah musta'an. Nah. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah kepada orang-orang seperti itu. Karena apa? Mereka melakukan seperti itu dengan apa, Mas? Istihsan. Menganggap baik apa yang dilakukan. Padahal itu enggak ada ketentuan dari Nabi SAW, ketentuan dari syariat Islam. Enggak ada orang teriak-teriak dengan mic, dengan suara seperti itu, kemudian menabuh-nabuh dan seterusnya. Enggak ada. Enggak ada dalam Islam. Allah musta'an. Nubara'ul mumassilin. Nah, adan dulu, Mas. Adan. Di sini nah. Di sini penjelasan di amma talab, sedangkan talab faqala Allah taala, Allah taala fala taj'alu lillahi anda, maka jangan jadikan bagi Allah azza wajalla itu anda ada tandingan nit, jamaknya andad, ai nudharul mumatsilin, artinya di sini apa yang sepantaran, yang semisal, seperbandingan, Fala tadribu lillahi amsal. Maka janganlah bagi Allah itu dijadikan adanya permisalan. Di surat An-Nahl ayat 74. Maka kalau misalnya Allah Azza wa Jalla itu dijadikan pemisalan, itu enggak benar, enggak pas, enggak masuk. Ya. Sehingga di surat An-Nahl ini fala tadribu lillahi amsal. Ya. Artinya jangan jadikan pemisalan-pemisalan bagi Allah Azza wa Jalla. Kemudian faman matsalallaha bi khalqihi faqad, ya. Kaitannya di sini penjelasan, ya. Faman matsalallaha bi khalqihi faqad kadzdzaba al-khabara wa asala al-amra. Walihada atlaqa ba'du salafi al-qawla bitakfiri liman matsalallaha bi khalqihi faqala Nu'aym, ya, Nu'aym ibn Hammad al-Khaza'i Syekh al-Bukhari rahimahullah, man syabbaha Allaha bi khalqihi faqad kafara li'annahu jama'a baina at-takdhib bil khabari wa isyan at-talabi. Jadi di situ kaitannya, ya, dari perkataan siapa saja menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka dia telah, ya, mendustakan khabar dan asal amra dan telah bermaksiat kepada perintah Allah Azza wa Jalla. Walihada atlaqa ba'du salaf, oleh karena itu sebagian salaf memutlakkan perkataan bitakfiri liman matallaha bikhalqi. Ini jatuhnya hukumannya dengan takfir, keluar dari milah bagi orang yang memisalkan Allah dengan makhluknya. Maka berkata Nu'aym bin Hammad al-Khaza'i, gurunya Imam Bukhari rahimahullah, man sabbaha Allah, barang siapa yang menserupamakan Allah dengan sesuatu, ya, faqad kafara, maka dia telah kafir. Kafir maksudnya apa? Keluar dari milah. Ya, ini ada di kitab Akhrajal Al-Alilaqai dalam Syarh Sunnah dan disahihkan oleh Syaibani dalam Mukhtasar Al-Ulu. Dan nanti semoga Allah Azza memudahkan kita untuk mempelajari kitab Mukhtasar Al-Ulu. Bagus sekali tentang sifat Allah Azza wa Jalla al-Ulu. Li'annahu ya. Karena li'annahu jama'a baina at-taqdibi bil khabari wal isyani at-talabi. Nah, dia telah mengumpulkan antara takdib bil khabar, tentang pendustaan khabar, wal isyani at-talab. Dan apa isyani at-talab? Dan kemaksiatan dalam hal apa? Talab. Ketika orang itu meminta, maka dia telah bermaksiat. Makanya mas, antum mengatakan apa? Ya Allah, Allah mafakini fiddin, Allah mafakini. Tapi meminta untuk agar difahamkan agama. Tapi yang didapatkan sekarang ini dari yang haram. Semoga Allah Azza wa Jalla menjaga kita dari yang haram. Kemudian apa? Yang diminum, dimakan, dan seterusnya itu dari yang haram. Maka bagaimana mungkin, ya, fa'ana la yustajabulah. Bagaimana mungkin itu dikabulkan? Ya, seperti itu. Seperti apa? Dakara rajula as'atha akbaru yamuddu yadayhi ila sama ya rab ya rab. Ya, wal malbasu haraman wa mat'um haraman wa ghudiya bil haram. Mat'am, mashrab, ya, malbas. Maka tiga di sini tentang makanan, minuman, dan pakaian, antum enggak boleh itu menyentuh dari barang yang haram. Barang ribawi enggak boleh, mas. Antum untuk makan, untuk minum, untuk pakai baju, yang halal saja, mas. Semoga Allah Azza mencukupkan kita dari yang haram, dengan hanya mencukupkan dengan yang halal. Ya. Paham sampai sini, mas? Meskipun itu seolah-olah mengsro. Meskipun itu menurut pandangan orang lain hanya kelas-kelas bawahan, enggak ada masalah. Nah. Makanya ini adalah kedustaan tentang khabar dan kemaksiatan terhadap permintaan. Karena kalau digabungkan enggak akan bisa. Wa amma adillatul aqliyah, ya. Sedangkan adillah aqliyah, dalil aqliyah, dalil logika sekarang, Mas. Dalil logika. Dillatul aqliyatu ala intifa'it tamasul. Tentang intifa'u tamasul. Ya. Tentang menegaskan tiada, misalnya apa? Kaitannya yang menegaskan antara tidak ada penyerupaan antara khalik dan makhluk. Ya. Intifa'u tamatsil bainal khaliq wal makhluk. Famin wujuhin. Ini bisa dilihat dari beberapa sudut pandang. Awalan yang pertama, sudut pandang yang pertama, ya, insya Allah ini kita pending pada kan yang akan datang-datangnya lagi. Nah, akan datang-datangnya lagi. Dan semoga Allah Azza Jalla menjadikan apa yang kita pelajari ini sebagai pemberat amalan kita kelak di yaumil hisab, Mas. Dan terus, Mas, doa, doa, dan doa, Mas. Begitu pula antum mendoakan kebaikan buat sekeliling antum. Maka syarat dari mendoakan ini apa, Mas? Itu sangat dianjurkan untuk antum itu saling kenal-mengenal satu sama lain, Mas. Kalau belum kenal, kenalan. Kalau sudah mengenal sekali, masih lupa, kenalan dua kali. Masih lupa, tiga kali. Kemudian masih lupa, kebangetan. Ya. Barakallahu fikum. Allahumma salli wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.